Kau gemilang melalui gelang, kau bagian bintang kini sedang mengembang. Kau jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau cinta malam. Sinar matamu masih terangkan apa daya asmara sudah mereka. Thank you.